Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya, langkung-langkung jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan nika, Pak. Mandar muga kula ambek sampean ndak dikeki bosen nang Gusti Allah kangge melanjutkan pengajian-pengajian untuk menambah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat kagem kula saha panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ai inna masya'nu, tegese angin pastine utawi tingkah al muktabaru kang den wilang-wilang. Niki nomor 97 sing nyekel kitab, monggo sampean delok nomor 97 rong garis tekan dhukur cak. Al-muktabaru kang den wilang-wilang indal muhakkikina, monggone pira-pira kang padha tahqiq ilmune, iku antat lubah yen to nuprih sapa sira jami'a matalibika ing sekabehane pira-pira tuntutan sira minhu saking Allah duna ghairihi ora liyane Allah. La likos dinai lihadzika, ora krono nejo merkoleh bagian siro, ora krono nejo merkoleh bagian siro, wa muradika lan kekarpan siro fakot hale beloko. Bal antat lubah, balik utawi asya'nul muktabar nih. Bal antat lubah balik utawi asya'nul muktabar iku yento nupri siro dalika ing mengkono-mengkono jami'u matalibika minhu saking Allah izharon krono mertelaken lil ubudiyati maring sifat kaulo, wa qiyaman lan krono njumenengi bihukukir rububiyati kelawan piro-piro hak kefangiranan. Fabidhalika mongko kelawan mengkono-mengkono, fabidhalika mongko kelawan mengkunu-mengkunu tolap li idharil ubudiyah yahsunu bagus adabuka opo toto kromo siro, wa yasihulan esah opo sualuka penjaluk siro, wa tolabuka tegesi penjaluk siro, wadhalika utai mengkunu-mengkunu wadhalika utai mengkunu-mengkunu tolap li idharil ubudiyah wal wafa'u yaikunu honi alat tahkiki ingatasi tahkik bihakil adabi kelawan hae toto kromo fi du'ai ing dalem dungo. Dadi dawuhne Kiai Musonib, tingkah kita yang bisa dianggap baik di dalam masalah berdoa datang Allah subhanahu wa ta'ala munggone tiang-tiang sing tahkik ilmune inggih menika antat luba jami'a matalibika, kita menuntut semua sesuatu yang dicari dari Allah semata, tidak meminta kepada lainnya Allah. Satu, jadi sampean ojo njaluk nang liyane Allah, njaluk nang Gusti Allah mawon. Lek liyane Gusti Allah niku mboten saged ngekeki, nggih mboten saged nolak. Tidak bisa menolak dan tidak bisa memberi. Niku saliyane Gusti Allah. Sing iso ngekei Gusti Allah. Nomor siji. Nomor luru lalikostinai lihadzika. Sampean dungo bukan hanya untuk memperoleh tujuane sampean. Bukan untuk memperoleh bagiane sampean saja. Terus kalau kita berdoa bukan untuk meminta sesuatu yang kita inginkan, lalu tujuannya apa? Tujuannya berdoa adalah izharan lil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyati karena kita menampakkan bahwa kita ini betul-betul menjadi hambanya Allah dan Allah betul-betul menjadi Tuhan kita yang hakiki, bukan yang lain. Niku ndutono lek kula panjenengan jaluk nang Gusti Allah tok ndutono lek kula sampean iki kaulane Gusti Allah lan Allah itu adalah Tuhan kita satu sesuai dengan yang kita ucapkan setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku lek wis ngoten fa bidzalika yahsunu adabuka wa yasihu su'aluka wa talabuka wa talabuka wa dzalika huwal wafa'u 'ala tahqiqi bihaqqil adabi fit du'a. Lek wis ngoten carane moko tata kramane sampean dadi bagus, panjaluke sampean sah, lan iku jenenge nuhoni sak nyata-nyatane kelawan tata krama sing temenan. Dadi sampean ndonga nang Gusti Allah iku nomor siji ya, tata kramane sampean ndonga njaluk nang Gusti Allah. Artinya dalam hati jangan sampai ada tersirat bahwa kula kali panjenengan niki nyuwun dateng sak liyane Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean njaluk nang Gusti Allah niku tujuannya bukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tujuannya bukan untuk mencapai sebuah tujuan kita yang telah kita angan-angan sejak lama, tetapi kula kali panjenengan berdoa hanya semata-mata untuk menjelaskan, mentahkikan bahwa kula kali panjenengan menika adalah hambanya Gusti Allah. Dan kita juga betul-betul menyatakan dengan seikhlas-ikhlasnya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan wa dzalika huwal wafa'u 'ala tahqiqi bi ahqil adab fi du'a. Lho ngeten niki jenenge kula ambek sampean netepi tata krama ing dalam doa. Kok iso diarani tata krama lek ngoten niku? Nggih. Soale lek panjenengan njaluke nang Gusti Allah mboten krono ingin memperoleh cita-cita sesuai dengan yang ada di hati. Nah ini andai kata di tengah jalan cita-cita kita ini enggak berhasil, maka kita enggak terlalu sakit hati. Kula panjenengan enggak loro hati. Napa kok ngoten? Nggih. Karena kita sudah sadar dari awal bahwa sampean niku njaluk nang Gusti Allah bukan untuk memperoleh sebuah sesuatu yang sampean angan-angankan tadi dari awal. Tapi kula ambek sampean ndonga nang Gusti Allah semata-mata karena kita ini adalah seorang hambanya dan Allah adalah Tuhan kita. Mek ngoten to. Liyane niku mboten pun. Dadi ndak kesel, umpama ndak berhasil ndak kesel, umpama berhasil yo ndak terlalu bunga. Wayah tamilu lan memper. Apa ayyurada yento den karpaken mitolabi kelawan tolap, apa atolabu nubrih milkolbi kelawan ati, watawajuhuhu lan madepe kolep lisyai'in maring suwiji-wiji minal agrodi saking piro-piro sejo. Ailai sasyaknu tegesi oraono asyaknu apa tingkai iku antat lubayen tono presiro syai'an ing swiji-wiji mimmaulaka saking pangeran siro bikolbika kelawan ati siro mimma saking barang laka katwi siro bikang iku ing dalem mahadun opo bagean sawaun iku bodo sohibu utai wong kang andueni kolep polabai kuno presobo sohibil lisani kelawan lisan aula utawa ora. Bali syaknu bali utawi tingkah kang den anggep iku antur zako yento den paringi rizki siro husnal adabi ing bagusi toto kromo wawa utai husnul adab iku tarkut tolabi ninggal ing nupri iktifaan krono ngalap cukup binadrihi kelawan oleh Allah ningali ilaika maring siro. Bismillahirrahmanirrahim. Niki daun niki musonim wayah tamilu. Bisa juga diambil kesimpulan bisa juga diambil pengertian bahwasanya tolap-tolap yang dimaksud itu adalah tolap yang dengan memakai hati. Jadi bukanlah tingkah yang dianggap oleh Allah adalah meminta di dalam hati. Dan hati kita juga menghadap pada satu tujuan saja. Nun sewu, lek-lesan mboten njaluk, tapi atine njaluk. Lho niku Allah kan ngerti. Masih yo sampean atine wis njaluk, iku enggak akan ada artinya apa-apa monggone Gusti Allah. Mboten wonten artine, tek blas. Masih yang meliwat ati mawon. Padahal lek cara tiang-tiang awam kaya kula panjenengan, ana wong mboten gelem donga mek cukup nang atine tok niku wis termasuk wong hebat. Tapi di sini bukan itu. Ai laisa sya'nu antat luba syai'an min maulaka biqalbika. Tutup. Tingkah yang dianggap itu bukan berarti kita harus meminta kepada Allah dengan memakai hati kita, meminta sesuatu yang di situ merupakan kesenangan kita, baik kita minta dengan lesan atau tidak. Ndak ana oleh masih sampean jaluk. Tidak muktabar niki. Ndak termasuk barang yang diperhitungkan, perhitungkan munggune Gusti Allah. Kalau ada orang masih mau meminta kepada Allah lewat hatinya, sekalipun mulutnya tidak mengatakan apa-apa. Nik cangkeme ndak muni apa-apa, atine sing muni. Senajano atine wis muni. Nggih, atine tok sing muni, cangkeme ndak muni. Itu masih tidak akan ada asarnya. Tidak dianggap asy'anul muktabar. Baik meminta dengan lesannya ataupun tidak meminta dengan lesan. Sampean jaluk ambek lesane atine melok njaluk utawa atine sing njaluk lesane mboten njaluk, itu enggak jadi masalah. Artinya tidak dianggap. Yang dianggap baik, sing dianggap totokromo sing paling apik niku antur zako. Ngene ku kula ambek panjenengan diparingi rizki nang Gusti Allah niku husnul adab. Napa husnul adab e? Nak njaluk. Lah wong ndak njaluk kok diarani husnul adab. Jarine kongkon netepi perintahe Gusti Allah. Nang Gusti Allah dikongkon njaluk. Sing jenenge tata krama kok ndak oleh njaluk. Nggih, masalahe ngeten. Sekalipun berdoa itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi namanya berdoa, tetap mawon wonten dawuh yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wong ngekei niku luwih apik ketimbang wong jaluk. Tiang maringi niku luwih sae ketimbang tiang sing nedhi. Lek wis luwih apik, ula apa sampean katene jaluk? Ojo njaluk punan. Ndak pati apik. Adate menungso mawon lek ana wong jalukan nang wong liya niku ino, cacat ngoten lho. Lah ana oleh ana wong ahli jalukan nang wong niku aduh sangat menjadi ciri, ciri dateng tiyang niku ciri-ciri nemen. Niku nang menungso apa maning nang Gusti Allah. Wong barangan menungso niku ndak weruh nang ati kula sampean jaluk iku sik diarani cacat. Apa maning kula panjenengan nang Gusti Allah. Wong Allah niku sadurunge dijaluk wis ngerti. Arek iki kekarepane ngene. Arek iki kekarepane ngene. Dadi ndak usah ndonga. Niku sing apik ya zikir ngoten mawon. Netepi perintahe Allah, sembahyang, posoan ya poso, nang tangga ya sing apik. Ono masalah ya kita selesaikan dengan tanpa make kekerasan. Ngoten tok. Hanya itu yang dituntut. Dadi tata krama sing paling bagus lek masalah ndonga tarkut talab iktifaan binadzarihi ilaika. Mboten kate njaluk nang Gusti Allah. Karena kita sudah menyadari walaupun kita tidak meminta, Allah sudah mengetahui isinya hati kita masing-masing. Ngoten. Fal adabul hasanu. Fal adabu mongko utahe tata krama Al-Hasanu kang bagus fi du'a ing dalem donga alal wajil awali ing atase wajah kang awal iku ayyadawa yen tondungo sapa abet izharon krono martelaken lil ubudiyati maring sifat kaulone. Dadi lek menurut tingkah sing awal wau iku tata krama sing apik ing dalam berdoa, ya kita tetap berdoalah, tapi jangan meminta hasilnya. Sampean donga ya wis nang Allah krana dikongkon donga. Perkara hasil utawa ndak hasil iku dudu urusaning kula sampean. Wis ngoten tok. Sampean jaluk nang Allah, ya apa kekarepane Allah? Napa jare Gusti Allah? Diparingi hasil ya alhamdulillah. Mboten hasil ya iku urusaning Gusti Allah. Wong kula ambek sampean iki donga mek krana nuruti perintah Allah. Kula ambek sampean iki donga karena kita merasa seorang hambanya dan kita juga mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Mengoten to, izharon lil ubudiyah wa qiyaman lan jumenengi bihaqir rububiyati kelawan hak kepangeranan la linaili hawzi nafsihi ora krana merkoleh bagian nasuni abad fakot halib loko. Langkok jaluk nang menungso ya nak pantas. Jaluk iku sing pantas ya nang Gusti Allah. Apa kok ngoten? Nggih. Karena kita ini hambanya, Allah adalah Tuhannya. Lelek wis mesti ni panggenane jaluk niku Gusti Allah. Kulo sampean jaluk nang wong liya kan jenenge ndak sopan. Kok jare ndawuh kul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah niki. Allah itu zat tempatnya kita meminta. Allah niku zat tempatnya kulo kali panjenengan jaluk. Dadi aja jaluk nang liyane Gusti Allah. Jaluk nang Gusti Allah itu ya krono niku tok rumoso. Rumoso lek kula ambek sampean niki adalah hambanya Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Amin niku tok. Krono Allah niku Tuhan kita, kita adalah hambanya. Niku pengertian yang pertama. La linali hadzi nafsi bukan untuk memperoleh tujuannya. Wa alal wajisani lan engatasi wajah kang nomor luru tarkud du'ai utawi al-adabul hasan iku ninggal doa watolabilan ninggal nupri iktimatan krono tetanggenan ala gismati ingatasi pembagiannya Allah waktifaan lan krono ngalap cukup bimasyiatihi kelawan kersani Allah wastigolan lan krono ketungkul bidzikri kelawan zikir ing Allah an mas'alatihi atoh saking jalui apen ing Allah. Wajah yang kedua bisa juga kita mengambil kesimpulan bahwasanya tata krama sing apik nggih menika meninggalkan doa dan meminta krono tetanggenan pada pembagiannya Allah. Artine wis percaya lek Gusti Allah niku katene bagi nang sampean ya mesti tutup. Sampean nang Gusti Allah bakal diparingi rezeki sewu. Lek wis Gusti Allah kate ngekei duit rezeki sewu iku cak, ndak kira dikekno nang wong liya. Mesti nggih. Lek Allah kate ngekei sampean rezeki 100.000, ndak kira dikurangi. Lah lek ndak nyambut gawe, masih yo ndak nyambut gawe. Nyambut gawe niku karo rezeki ndak ana hubungane. Nyambut gawe ya nyambut gawe, rezeki ya rezeki. Gimana sakit sih, sangat erat hubungannya, ndak iso, ndak iso. Kata tiang ndak nyambut gawe tapi oleh duit. Diwalek ake uang nyambut gawe nggih ndak oleh duit. Ya nopo lek ngoten. Sampean sik katene ngomong duit iku teko nyambut gawe. Heh? Ojo ndak ana. Duit ini ku duduk toko nyambut gawe, duit ku toko pangeran. Nyambut gawe, ya toko pangeran. Kadang wong nyambut gawe utun, koyok dene saudara-saudara kita yang kerja ke luar negeri sebagai TKI, iku kadang-kadang nyambut gawe rong tahun nang jeragane ndak dibayar belas. Lek nandano, lek rezeki niku utawa duit niku duduk toko nyambut gawe, masih ndak nyambut gawe lek wae duit rezeki. Nomor dua, nomor yang pertama ngene iku percaya kelawan pembagiane Allah. Waktifaan bimasyiatihi. lan ngalap cukup kelawan kekarpane Allah. Ya napa jare kekarpane Allah? Lah wis kekarpane Allah, kadidikno sampean, mosok kadidikno wong liya. Iya lek wong ngeterno surat nang omahe sampean, lek sampean ndak anok dikekno nang wong liya, Gusti Allah niku ndak mungkin. Allah akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Andai kata diberikan kepada orang lain pun, itu hanya sekedar pelantara. Kaya jenis surat, kula ambek sampean suratan dugi mriki nang Mekah sing dituju jenenge Zaid. Sik durung itu tuk nang Zaid pancen dicekel Pak Pos. Ana ndek kantor disetempel, tapi engko akhire iku wis tuk nang Zaid, apa ana tulisane Zaid? Lah kula ambek sampean nggih ngoten. Rezeki, jabatan, kepentingan, titel. Lek panjene Allah hendak memberikan kepada sampean. Pertama kalinya dikekno sapa mawon, engko akhire iso kena sampean. Allah mesti sampean diparingi rezeki nang Gusti Allah sebuah mobil. Tapi durung saiki kapan? Tahun 2015. Saiki mobil iku wis metu. Lha iku sik dicekel wong. Engko bareng wis tutuk tahun 2015 mobil iku dadi tak sampean. Sebab napa? Alamate teko Gusti Allah ngirimno rezeki ku wis lengkap. Karena alamatnya sudah lengkap, RT RW desanya, kecamatane, kabupatene wis lengkap, maka tidak akan mungkin diterima oleh orang lain. Ndak mungkin. Mesti dhewe sampean niku. Pasti. Pasti enggak ada sampean. Wastighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Lan kula ambek sampean akan sibuk hanya untuk berzikir mboten katik ndonga, maca istighfar, maca Al-Qur'an, maca kulhu, maca napa mawon wis tak katik ndonga nang Gusti Allah, apa katik ndonga? Wong Gusti Allah pun ngerti. Ngene to? Nak katik kula ambek sampean katik ndonga barang, lha apa ndonga? Gusti Allah wis ngerti zikir pun. Zikir nang tangga sing apik, nang kanca sing apik, mek niku tok. Liyane pun wis tenan-tenan masalah niku. Nah, kate dijaluk Gusti Allah wis ngerti. Lan rezeki yang akan sampai kepada kita itu sudah ada addressnya. Sudah ada alamatnya dengan lengkap, maka akan sampai dan tidak akan meleset. Sampean jaluk sawah. Wis ditulis nang Allah sawahmu iki tekmu. Wasyo muntang manting yok nopo mesti tetep dadi tak sampean. Tapi sak wali lek Allah nakdir sawah iku dudu tak sampean. Mbok yo to sampean mikir sampe modot silite. Mbok yo to sampean mikir sampe ndas niku gede kobong ndas nak kira dadi. Karena keinginan kita bertentangan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keinginan apapun yang bertentangan dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita ini akan kalah. Wallahu qawiyyun syadidul iqab. Allah niku zat yang kuat. Tidak akan ada yang dapat mengalahkan Allah. Sopo sing iso ngalahno Gusti Allah? Mboten saged. Muantang-wanting ya napa tetep niku teh Gusti Allah sing menang. Ana wong donga. Barang donga kok diparingi hasil, dia punya perasaan bahwasanya keberhasilannya itu berkat doanya. Keliru. Dia berhasil bukan doanya yang berhasil, tetapi semata-mata karena doa kita ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kula mek sampean ndonga kaya napa lek jare Gusti Allah ndak berhasil, tidak akan berhasil. Percaya sampean. Jare Allah ndak berhasil, ndak kira hasil. Wis yakin niku. Lek jarine Allah hasil, hasil. Apapun yang terjadi tetap akan berhasil. Lek jare Allah tidak berhasil, apapun yang terjadi tetap tidak akan berhasil. Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaba laka syai'un. Ma talaba ora nuntut laka maring sira bil bina'i kelawan den mabniaken. Lafat talaba ini. Bil bina'i kelawan den bina den mabniaken apa lafat talaba? Il fa'il maring mabni fa'il. Wa huwa syai'un. ma talabah bil bina'i lil fa'ili. Syai'un apa swiji-wiji ma talabah orang nuprih laka maring siro bil bina'i kelanden mabnya kelil fa'ili maring mabni fa'il. Apa lafat talabah apa syai'un swiji-wiji sampean kurung wahwa ini mitlul itirori kang ngumpamani itiror wahwa ini ku dikaim buatan enak ini kok janggal nanti di tengah. Ma talaba laka syai'un mislul ittirori kang umpamane kepekso kang umpamane sanget dibutuh napa karepe niki ai inna ahsana talibina satune luwe baguse pira-pira barang kang nopre laka maring sira wal ittiraru yaiku sifat bangete butuh sifat kepeksa sifat bangete butuh fasyabbahahu bisyakhsin talibin fasyabbaha mongko nyerupakaken sapa musannif hu ing talib bisyakhsin kelawan awak-awakan talibin kang nuprih kang nuntut wal ittiraru utawi maknane ittirar idza rughayatil faqati iku mertelaaken katok-katoke butuh fala tatawaham mongko ojo nyono sira ojo waham sira min nafsika saking awake sira syai'an ing swiji-wiji minal hauli saking daya wal quwati lan kekuatan walataro lan ojo ningali siro ojo nekatakan siro laha ing kadwe nafsik sababan ing sijine sebab minal asbabi kang saking biro-biro sebab tak tamidu kang tetanggenan siro alaihi ingatasi sabab autastan itu utosendenan siro ilaihi maring sabab matolabalaka syai'un mislul ittirori nda ana sesuatu sing nuntut nang sampean kaya dene kepeksa. Lek wis jenenge kepeksa, ndak katik ngomong sampean akan keperucut dhewe. Lek sampean wis cenek jenenge kepeksa, Masya Allah, apapun akan dilakukan oleh seseorang kalau dia sangat kepepet untuk membutuhkan sesuatu. Saiki sampean duwe anak di umahe loro. Nemen loro wis. Dhuwit ndak duwe dhuwit. Utang awake ndak tahu utang. Isin sing katene muni. Aku kepingin weruh. Isin niku kan lek ndak kepeksa. Tapi lek sampean kepeksa. Delok anak wis molak-malik loro, dhuwit ndak duwe. Kula yakin insyaallah panjenengan bakal wani utang. Lan ora isin. Nek sampean niku ndak wani utang ngono, isin sing katene utang kuwi lak krana sampean nuwun sewu. Krana sampean niku ndak kepeksa. Tapi lek kepeksa wae aja muni ndak wani. Lek sampean kepeksa jelas wani, bahkan iso jadi balak-balik sampean jaluk. Balak-balik sampean utang. Krono apa? Krono kepeksa. Maka sesuatu yang mendorong kita, ini tidak ada sesuatu yang sehebat namanya terpaksa. Lek wis terpaksa, apapun akan dilakukan oleh orang. Napa mawon pun, bakal dilakoni nang oleh kepeksa. Wong katene mati. Jarene dokter kudu mangan endoke tikus. Waduh, ndak kira ndak dipangan niku. Loro duwe penyakit nemen loro e penyakit jantung pamane nemen loro e jare dokter iki ndak ana maning tombone kecuali anake kodhok kula yakin masih wis anake kodhok mesti dipangan pasti ya pasti dimakan lek jenenge kepeksa mesti ngoten lek ana wong ndak kelemangan nah anake kodhok nang percil krana jijik ya berarti ndak durung kepeksa. Lek wis kepeksa, wah, amblas. Mesti dipangan lek kepeksa. Tadi fasyabahu bi syakhsin talibin sing jenenge itiror, sifat kepeksa niku nang kemu sonep disrupakno karo menungso sing jaluk nang sampean. Jadi wal itiraru idharu ghayatil faqah. Sing dikarepno itiror niku adalah menampakkan rasa sangatnya butuh. Lho lek wis menampakkan rasa sangatnya butuh, fala tatawaham min nafsika syai'an. Maka berarti sampean jangan sekali-kali menyangka bahwa di dalam tubuh sampean itu ada kekuatan, ada rekayasa yang dapat menyelamatkan sampean. Ojo, kulo yakin pun. Jadi mesti lek wong niku ngrasa wae butuh, jelas oleh dhek ngrasa butuh karena dia tidak punya kekuatan. Oleh dhek ngrasa butuh karena dhek ndak punya daya, enggak punya kerena apa-apa. Jadi wis butuh tok nang Gusti Allah. Wala tarola sababan minal asbab tak tamidu alaihi. Lan boten ngeyakinaken bahwasanya nafsu ini ada sebuah sebab. Kan mergani suki boleh nang Allah ditakdir awake nyambut gawe. Mboten, enggak kate ngoten wis. Wis pokoke kabeh niku butuhne awake nang Gusti Allah nempel ae ngoten tok. Wa takunu bimanzilatil ghoriq. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged dalem aturake mandhar muga dadoso ilmu ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Semoga kula kali panjenengan dapat menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Sa'minten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.